Kalau kita ingin hidup bahagia, mulia, selamat, itu kuncinya ada pada apa-apa yang Allah sukai. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita tahu persis apa yang terbaik bagi kita, tahu apa yang membahayakan bagi kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semua itu untuk kebaikan kita. Sholat untuk kita, saum untuk kita, apapun yang Allah perintahkan adalah untuk kebaikan kita. Makanya hidup ini tidak usah terlalu ribet ya. Cari tahu apa yang Allah suka, amalkan dengan sungguh-sungguh dan tulus, kita akan dapat aneka kebaikan, kita akan dapat kemuliaan dan keselamatan dunia akhirat.